Kalau sekiranya suami agak bakal kurangan, istri rela. Umpamanya suami mengatakan, "Oma, agak kasar kebalian baju di awak, Yoma. Anda baharuh pak rancak kasar aku. Bisa serba guna di awak. Baralik iku juo, kapasai iku juo, kembasan iku juo." Maka sanang hati suami mendengar tua. Tapi kalau istri kasar, yo kasar pak dan sepogoni pak. Adi malu hati suami ini tidak sakit. Jadi kalau saling pengertian dan bisa mengorientasikan kepada yang baik apa yang terjadi di luar daripada pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Al-Quran dan Sunnah, kita amankan, kita elokkan saja, terutama dalam masalah keduniaan. Kalau suami umpamanya berang ke isteri atau isteri jadi nanti je berang, berang suami nanti je lunak. Sebab kerupuk tu badaruk kalau dinanti jo gigi. Bila dinanti jo ayah, kena niang saya beliau. Umpamanya suami berang, mungkin ada persoalan. Kurang ajar kau. Ajar apa nak? Tapi sekolah awak tak tamat dulu doda. Apa kau? Tapi apa lah meninggal dah. Amai kau? Tapi amai kepasar dah. Binatang kau? Udah nama lang babini, binatang bini udah. Angkut betulnya ibu-ibu menjawab, "Akalah galaklah ni yang lo kami tua." Tapi kalau dinanti jo kareh, apa kau, apa ang, amai kau, amai ang, ane tak terjadi. Berarti awak mengangkat senjata di rumah tangga. Cik dek suami, lima dek isteri. Cik dek isteri, tujuh dek suami. Terjadi heboh. Rumah tangga kalau tidak aman, tidak cik nak lama. Walaupun apa jua sambal yang dilataan, apa jua makanan yang dilataan, apa jua minuman yang dihidangan, kalau lah masih kasar, tidak lama. Makalah, lululah, tandailah sedunia kok, tidak lama. Tapi kalau lah dengan lamah lambut, suami lamah lambut, isteri lamah lambut, insyaAllah lama sedunia, walaupun kurang. Indak basamba ada yoma, ikonya dapat diawak yoma, anda baa dopa. Diawak dulu kan tak samba, tak piti, tak belanja papa nawak arok do. Kok dapat rancak ke indak tu ke baa. Diawak nam peralu dendang dua, dendang tiga, pecah periuk perandangan. Bayak makan, bayak tidur, bayak basamba, bayak tidur. Asal dia duduk berpandangan, alah tu dah. Kok betulnya ibu-ibu kan senang perlu hati kami. Tetapi kadang-kadang terjadi broken antara suami dengan isteri, dek kurang pengertian. Tidak ada saling pengertian. Suami sayang kepada isteri saja. Banci kamin tua, banci kamin tua laki-laki, kamin tua perusi, jajuk kadun sana isteri. Mendakik mintua berang juati. Mendakik dosa nak isteri sakit juati. Datangnya mencigo awak, hatilah karuik sejuk, mukulah lah masam, hatilah merumih. Padahal isteri awak tu berinduak, buayah, berdosa nak, berpamili. Itu pun sebaliknya, bagi isteri dan suami awak tu buayah, berinduak, berkakak, beradik, berdosa nak. Datang mintua ke rumah. Bagaikan sembahyang dan tiba tua sembahyang gaek. Adi malu hati suami indak kempat dia. Induknya dia kecil sembahyang awak. Datang adiknya, datang dan sanaknya, datang familinya. Muku awak labaragi itu. Muku labaragi. Hati labakarui. Lasopo limopurui. Tentu terjadi jo konsulat. Terjadi jo hubungan yang indak baik antara suami dengan isteri. Dan mengundang terjadinya broken di rumah tangga. Kalau seluruhnya itu kita bayarkan, kita terima dengan rela apa yang terjadi dan pandai membawakan kepada yang baik, hal itu bisa terhindar. Diperoleh keamanan rumah tangga itu berarti dapat dawak kebahagiaan yang gadang dalam hidup kuah. Sebab Tuhan mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sebahagian dari bukti-bukti kebesaran Tuhan, Tuhan menciptakan bagi kamu dari dirimu sendiri adalah pasangan atau istri, supaya kamu tenang, aman, nyaman kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu berdua, antara suami istri itu, mawaddatan wa rahmah, berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan. Sungguhnya dalam hal yang demikian menjadi bukti kebesaran Tuhan bagi kaum yang amuah bapikia. Jadi harus ada di antara mawaddah rahmah, harus ada kasih sayang, harus ada ramah dan ada punya toleransi yang baik, bukan saja awak berdua tapi dengan seluruh family, keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Jangan menang surang. Kadang-kadang suami kan ingin menang surang, kok segala namburuk istri nambahi awak, kok tiba di rumah tidak amuh membantu, meminta nasi mahariak yo, menyuruh memakiak yo, tentu seolah-olah budak istri. Atau istri bertuju adonan ingin menang surang, kok beranak, andai kata anaknya rancak, dia rancak anak akak yo kak, ayo rancaknya kau, anak rengko rancak, cacih pulolai, ramah patanyo, utak santiang pulotu, yo bernama yang buwana nanti turuninyo. Anak cik tu bak ada jahit tu perangai kak, anak cik tu perangai kulera tu, tu baku disalirnya. Ali malu hati suami tidak kasaki, kalau rancak anak awak perangai amai awak dituruninya. Tapi kalau jahit anak kecik perangai baku disalir, tentu sakit hati suami kawak, terjadi juga broken, tidak juga aman rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak aman, jangan diharap memperoleh kebahagiaan, kata Syekh Qutb. Walaupun iman lakuik tapi rumah tangga anda aman, alun yo kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup wah. Itulah yang kedua sebagai syarat bahagia yang dikemukakan oleh Syekh Qutb. Yang ketiga, sehat badan. Sehat tubuh, baik jasmani ataupun rohani. Di dalam Islam soal kesehatan kok mendapat tampak yang tinggi. Dan kalau kita cari segala macam hikmah-hikmah ibadah yang bersifat ibadah badani, itu satu di antaranya adalah untuk kesehatan. Baik solat, baik puasa, haji dan sebagainya yang bersifat badani, itu salah satu hikmahnya supaya kita sehat. Tapi sehat jasmani, sehat rohani. Bila awak baca sejarah, kok dia dokalah pertandingan sehat dari dunia kuah, mungkin Nabi Muhammad juara satu. 63 tahun umur beliau tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit panas sekali, tidak perlu barah lamanya. Kemudian sakitnya sakit kamati saja. Setelah diteliti oleh para ahli, asbab mako Nabi ko sehat, bah mako beliau sangat sehat, diteliti oleh para ahli ada beberapa hal yang beliau lakukan saban waktu yang membawa kepada kesehatan. Yang pertama, beliau selalu bangun sebelum subuh dan bersenam. Bangun subuh basanam, tapi basanam malaki subuh masuk. Masuk subuh beliau langsung berwuduk dan salat subuh. Jawab kan ada orang yang maraton pagi sebelum subuh, tapi sudah subuh maraton dia baru. Waktu subuh maraton dia, maraton yang pokok, subuh tinggal. Mungkin jantung sehat dapat, jiwa sakit dapat belum. Sebab kena sehat badan, harus dibarengi juga dengan sehat rohani. Yang kedua, Nabi selalu makan sebelum lapar, baranti sebelum kenyang. La ta'kul hatta taju'a, kata Nabi. Jangan makan dulu sebelum awak, jangan makan sebelum kenyang benar. Dia berarti lapar-lapar tanggung, belilah makan. Alung kanyang bana, beliau lah berhenti. Adi awak, mungkin dek sibuk kerajo, dek banyak urusan, ala sampai patik makan, alun jo makan. Lah patik berhenti, alun jo berhenti. Lah sepuh kacau dia, wih parwi, lah berkilek-kilek, lah minyak-minyak, lah cuba dak terpilah suang, sadonan terletak di lantuang, alun jo berhenti. Penyakian yang tak keratang. Dek terlambik-lambik mesi, buah sakit mah. Dek berkelabian mesi, macam-macam pula penyakit yang tiba. Tapi Nabi begitulah cara beliau berbuat dalam makan. Kemudian Rasulullah mako sehat, banyak solat. Solat wajib, solat sunat. Rupanya solat yang banyak, itu membawa juga kepada kesehatan. Pernah salah seorang dokter di Jerman, untuk mengubik orang sakit dado, disuruhnya orang tadi tagak berdiri lurui-lurui. Kalau saya lihat dalam solat, di antara aturan-aturan dalam solat, sebelum awak takabir, tagak lurui dulu. Tagak berdiri batu namanya. Rupanya itu mengandung unsur kesehatan. Nabi banyak puasa. Puasa wajib, puasa sunat. Setiap Senin, setiap Kamis, banyak puasa. Kadang-kadang tak ada bersambah, tak ada makanan di rumah, Nabi puasa. Kena puasa juga membawa kepada kesihatan. Kena parui awak, parui itu adalah gudang penyakit. Kalau dipelihara, tu rajo segala ubik, kata Nabi. Al-Ma'idah, Baitudda, Wal-Himiyatu, Raksu Kulid Dawak. Parui gadang ko gudang penyakit memeliharonyo rajo dari segala ubek dijanji porsir bana tenago parui untuk mengunyah meluluh segala macam makanan. Banyak puasa itu juga membawa kepada kesehatan. Nabi mako sehat indak parabo indak pemberang. Walaupun lah patui berang secara alamiah menurut pengalaman awak, tapi bagi beliau alun jua berang lain. Waktu Nabi datang ke rumah, ya Humaira, ya Ibu Aisyah, akabah ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau anda bisa meletakkan seketik makanan. Ya Rasulullah, jelekkan makanan, air pun tak ada ya Rasul. Sajak kapatang dah puawak tak berasuk. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada lho ya Rasul. Alhamdulillah, ada kesempatan puasa di awak. Tapi kok tiba di kita kini, baitunya awak ke bini, ayah setek, ayah nasi setek. Nasi labi dah, ayah nak keluar do. Kopi lah tandih, gula nak keluar do lagi. Tak pandai kau berakar bagi kambing. Mungkin baitunya awak kepada isteri awak. Di Nabi tidak pemberang, tidak perabu. Sebab kalau merabu kita biasanya muka merah. Dek muka merah berapi. Sebab setan bangkit. Dek setan bangkit tiba penyakit-penyakit lain. Orang perabu kan murah rabah. Murah tidak sadar. Murah stres. Sebab tidak terkendalikan nafsu. Tidak terkendalikan setan. Sebab berang itu dari setan. Setan dari api. Kalau berang capek bau dua akan padam api. Ikon yang disanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehat badan termasuk syarat bahagia. Sebab seluruh dunia ko akan dapat dinikmati oleh orang yang sehat. Tapi kalau tidak sehat lagi akan barabana nikmatnya di awak. Menurut pengalaman kita lah abananan dunia. Barabana lamu menikmati dunia. Yang kelazatan dunia itu dapat diawak kan salamu selero lainamu. Makan bertambuh, pikiran tumbuh, lalok bakaruh, buang air lasuh. Abi nasik itu tidak ada dunia awak lain. Untuk memperoleh nasik itu perlu dipelihara kesehatan. Itu maka orang Inggris atau semboyan kedokteran biasanya memelihara kesehatan lebih baik daripada mengobat penyakit. Di sebelum penyakit datang, kita pelihara kesehatan dulu. Bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Kalau kesehatanlah kita miliki, baik jasmani atau rohani, barulah kita memperoleh tiga macam syarat untuk memperoleh kebahagiaan menurut Said Kutub. Tapi kalau sakit jasmani, kurang bahagia awak walaupun rohani sehat. Atau sehat jasmani, rohani sakit, ajuan tak ada kita akan memperoleh kesehatan. Rohani itu biasanya sakit kalau makanannya tidak diagi. Jasmani makanannya minum, makan, kain, pakaian, perumahan. Tapi rohani makanannya ilmu pengetahuan, pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama, ayat-ayat Al-Quran, dan hiburan-hiburan lain yang sesuai dengan kehendak agama. Barajulah kehebatnya duniawinya wak, lahiriah kita, kalau rohanilah gelisah, utak panjang pikiran kacau jiwa ndak lama, kita ndak akan memperoleh kebahagiaan. Bara banyaknya terangah di awak, ada orang mengecek hari siang matuari tarang bakabaningku. Hei, kalam dunia baden, kalam dunia nampak aden. Ditampik tengah lapangnya tagak. Tarang matuari akalam dunia nyunyu. Ba pengenangku, sampik ini sampik sampik sampik. Sagadang tu tempat duduk sampiknya beliau. Apunya yang sampik? Pikiran, jiwa dan hati. Asbab rohani indak diberi makan. Rohani indak jaga minum. Rohani indak jaga pakaian. Jadi kedua-dua unsur tadi perlu kita berikan. Kita agihkan kenyo kebutuhannya. Barulah dapat badan sihat, rohani sihat, memperoleh keamanan dan kebahagiaan di dalam hidup. Nang kampe kata Syekh Kutub, syarat bahagia itu al-barakah fir rizki, memperoleh rezeki yang berkat. Baik rezeki itu berupa pangkat, harta, rumah, pakaian, minuman, makanan, hendaknya berkat. Berkat ko bukan jumlahnya, tapi yang kita peroleh itu secara yang sewajarnya. Dengan arti kata didapati secara halal. Kok pangkat dapat secara nan sebenarnya. Bukan panjat kata panjat ke bawah, bukan pijak kemari, koyak kemari, jilid ke situ, indak menurut yang sebenarnya. Menurut ketentuan Tuhan, awaklah yang berhak mendapat itu. Sehingga awak mendapat, orang indak rugi. Jangan dengan memperoleh, kau orang dipijak, orang dinianyo, orang diinjak, orang diasuang, orang dipitnah, awak nanya surang. Kok dapat benar awak dan seperti itu, tapi orang banci, alah gunanya. Andaknya awak menjadi seseorang, nanlah ditinggikan serantiang dan didudukan selangkah. Sagan hormat, jangan banci takui. Orang takui tapi banci. Dia aduk-aduk nawa bukan mainnya, bukan main sayang-sayangnya. Tapi sumpah bukan main. Mati lang, engkau jatuh capek je lawang, engkau berhenti je lawang. Sebab mungkin ketika kita nanya, orang kita rugikan. Allah subhanahu wa ta'ala itulah menggariskan. Orang yang dinayakkan dek Tuhan yang sabana-bana dinayakkan, tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapa-siapa. Orang yang kerja Tuhan-Tuhan tidak puluh. Bisa orang menahian walaupun siapa-siapa orang yang kamu hitiang, yang kamu ingkit. Jadi kalaulah itu caranya dengan mardatillah, memanglah kanda Allah kita memperoleh itu, dapat awak kedudukan itu, barakat. Atau barakat menyenangkan ke hati dan sayang orang kawak. Awak senang, orang sayang. Kok pai atau kok berhenti. Bak kata Umar bin Khattab, kalau kita pai atau kita berhenti di satu jabatan atau meninggal awak, biarlah orang indak menangi, tapi jangan sampai orang galak. Yolah meninggal sanu, yo alhamdulillah aman awak. Ajam betul nyu orang ndak nyuah. Itu kalau dalam jabatan, begitu pun dalam harta. Barakat tu diperoleh kalau yang kita dapati itu halal. Dari mana dapatnya preso halalnya? Halal ko atau haram? Hak ambo ko atau hak orang? Ditipu ko, dikicuh ko atau ba'ah? Itu ado halal. Dan halal itu dalam Islam jaleh. Innal halal bainun. wa inal haram bayyinun wa bainahuma umurum mustabihat. Yang halal jaleh, nan haram jaleh. Kalau tidak jaleh, halal jaharamnya namanya subhat atau mutasyabihat. Anani kokot tinggalkan. Kalau wak ragu terhadap sesuatu tentang halal joharamnya, tidak boleh diambil. Ajalah kamu ambil yang haram, anan subhat pun tidak boleh kita ambil. Untuk memperoleh rezeki yang berkat. Sebab bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam Islam ko, dalam agama awak, awak disuruh memilih yang hak, memilih yang halal, tinggalkan yang batal, tinggalkan yang haram. Dan ikukulah jaleh digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jalehkan mengerajukan yang batal, kamu ambil yang haram, mencampur adukkan yang halal jo haram pun tidak boleh. Nam boleh campur aduk kalau baik semua baik, halal semua halal, hak semua hak, semua juga makanan. Gado-gado makonyo benamu gado-gado, walaupun banyak campurannya, tapi sadua campurannya rancak. Mi lemak kerupuk rancak, dendeng elok, lobak ketuju, kuah kacang lemak, dia campur aduk, jadi gado-gado, jadi pical. Betul pun gulai, gulai ko makonyo benamu gulai, banyak unsur masuk. Masuk kerambia, masuk garam, masuk kunyit, masuk sarai, masuk daging. Sado campurannya baik jadinya jadi gulai. Nah, tapi cuba dibuat sari kayu sepanci, masukkan selemo segala. Apakah selemo nak rusak? Ajo sari kayu tu tande. Nah, tandonya yang buruk merusak akan yang baik. Dikoklah dapat dawak nan halal, anan haram jangan dicampur adukkan kepada yang halal tadi. Rusak deknyo yang halal tadi. Sebab nam baik dan nam buruk kalau laba campur, ana rusak nam baik tadi. Satitiak saja masuk tinta ke dalam air putih, biru air putih itu kesalahannya. Itulah nang kampek kata saya kutub, rezeki yang berkat diperoleh dari yang baik, diperiso asal-usulnya, sehingga diteliti halal haramnya, nama nanlah sah bananyo la sah halalnyo. Itu yang kita ambil, kita mohon lo ke Tuhan agilah mo berkat ya Tuhan dalam rasa kinang kewagia. Baitu pun berkat ilmu, dapat dawa ilmu berkat, atau ilmu berkat malapangkan memberikan manfaat bagi awak. La ilma illa ma nafa'a wala mala illa ma wasa'a. Tandonyo orang mendapat keberkatan dalam ilmu, dengan ada ilmu itu bermanfaat kenyo, baguno bagi orang. Tanda orang dapat berakat di harato, dengan harato yang beliau miliki melapangi kenyo dan melapangkan ke orang. Tak ada arti ilmu kalau tidak bermanfaat, dan tak ada artinya harato kalau tidak akan melapangi. Itu kata Nabi dan hadis beliau. Jadi yang kampek mudah sama-sama kita usahakan bahawa nak memperoleh berkat di dalam rezeki. Rezeki pengetahuan, rezeki jabatan, rezeki harato, rasaki anak, dan apapun macam nama-nama rezeki atau nikmat, kita mohon kepada Allah memperoleh keberkatan, dan kita usahakan supaya jalan-jalan keberkatan itu kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nang kalimo, untuk memperoleh kebahagiaan kata Syekh Qutb, al-farah ba'dal amal. Gembira sesudah beramal. Gembira sesudah beramal. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kata dunia kau untuk beramal, untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin ambo jadikan adalah untuk mengabdi, untuk beribadat, untuk beramal kepada ambo kata Tuhan. Beramal kepada Allah walaupun nang kita kerajaukan itu masalah duniawi, soal dunia, tidak apa-apa. Asal diniatkan mencari keridhaan Allah, itu termasuk amal. Memberi makan istri dengan niat lillahi ta'ala, amal. Memberi makan anak, amal, ibadat. Menolong orang, amal, ibadat. Bautu awak dengan niat menyelamatkan orang sampai ke alamat, walaupun awak dapat upah, tapi amal, ibadat. ala bilabiah ibadah-ibadah yang khusus, salat, puasa dan sebagainya. Bagi seorang mukmin biasanya sebelum amal ko dikerajukan, sebelum ibadah ko dikerajukan, gelisah. Rasul-rasul diantu-antui perasaan awak. Awak tengah hari masih di pasar jo baru di kadai jo barago jo urang. Tu urang lah azan duhur. Ndak lama ati mampabia azan tu sajo lape. Gelisah awak. Sebab seolah kita berhutang. Tapi dengan adanya kita merasakan gembira sesudah beramal dan gelisah sebelum beramal, itu merupakan kebahagiaan di dalam hati kita. Tandanya awak ada kaitan, merasakan ada kaitan awak kepada Tuhan, kewajiban yang kita laksanakan kepada Tuhan. Dan itu yang kita anggap perintah. Kebanyakan awak kan menganggap ibadah ko perintah. Kalau hanya sekadar dianggap perintah, agak malih wak marajuan atau menongkol gitu. Orang yang dibakar rajo kerana diperintah, jarang yang tidak menongkol. Tapi orang yang berbuat kerana kesadaran dan merupakan kebutuhan dan tanggungjawab, ini senang hati. Bak mako semayang, itu adalah merupakan tanggungjawab, tugas sambo sebagai manusia kepada Allah. Senang tentera mati awak. Dan memang itulah yang kadapik kita bawa nanti ke akhirat. Yang lain, yang kadibawa di awak. Yang kadieteng. Kok dunia kalah semua-semua kita rasakan. Selama-lama makan, paling lama waktu lalu di kerongkongan. Kalau masuk ke dalam parui, kena terasa lama nilai. Apalagi kalau keluar dari parui, mencaliak sama lewat. Lagi ada orang yang menangis balik di WC. Bapak kau menangis aku, ibu hati dan... Bapak ibu hati aku, dan dia campak aku gula yang kepatang tu mah, anda ada orang mengecek ambil tu. Jadi, dan dapat kita bawa yo amal. Ibadah yang lain-lain tinggal sedunia. Banyak bukti yang kita cari. Sekian lama berjabatan, sekian tersimpan, sekian gadang rumah, sekian banyak makanan. Aman tak bawa? Dan bisa sama juga adalah ibadah yang beliau perbuat. Sebab itu, angku-angku, nenek mamak, buya-buya, alim ulama dan seluruh kita yang hadir, malah kita kuat diri awak untuk kita jadikan. Jangan kalah dengan makhluk hewan. Kita caliak kudu bendi, kalau nyo tahu bahasanya untuk melo bendi, nyo melo bendi, tidak pernah nyo merontak. Kalau berarti tahu nyo bahasanya untuk merik berarti, nyo tetap merik berarti. Tahu nyo untuk membajak, nyo selalu membajak. Tidak pernah nyo protes. Ada yang tak bajak kiri depak, ada yang panik, ada yang ingin raut, tak pernah begitu. Di awak jadikan Tuhan dicetak untuk beribadat, amari beribadat. Tidak mau awak beribadat, akalah awak di pajak-pajak itu. Ada yang dunia lah sama-sama kita rasakan. Makin bertukar hari, bertukar waktu, habis hari berganti hari, habis bulan berganti bulan, habis tahun berganti tahun, umur kita pun habis. Tidak ada seorang pun manusia yang terdaftar jadi duit, hendak kemasuk istambuk mati, hendak surang juga. Seluruhnya kita mesti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di bawah amal ibadah. Kadang benda rumah beratau nyi dawak. Sekadang-kadang rumah, kalau awak tidur menelantang, selawai punggung tau nyi. Kok tidur menungkui, selawai parui. Kok tidur meriang, selawai rusuk. Akan nak tau nyi dawak sedonya tu. Aku rumahku, kongku, iyo. Berakamar ko tujuh balik. Lai tahu ni dan ku sedonyo. Lai baca orang ku lalu. Ada menggolek-golek dari atok sampai ke WC. Bila akan lalu. Jadi beramal itulah yang menjadi tugas pokok dalam hidup. Yang dunia kita laksanakan untuk kepentingan hidup. Tapi yang tujuan akhir adalah akhirat. Sebelum amal ko kita kerajakan, sebelum ibadat ke kita laksanakan, terasa di hati, rasa-rasa taba'a-ba'a perasaan. Antara gelisah, antara susah, antara risau, atau rasa-rasa dikajar. Ada yang mengajar awak, ada yang menunggu, dan sebagainya. Sesudah dilaksanakan ibadah, baru gembira. Gembira sesudah beramal, gembira sesudah beribadat, itu menjadi syarat nang kalimu, kata saya kutub, untuk memperoleh kebahagiaan. Dan memang itulah yang dapat kita bawa pisang kudu tapi labuh mati panjek biawak. Masuk serugua kan jua iman taguah. Masuk neraka dek cilaku awak. Jadi ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang lima macam. Mari kita laksanakan dan kita pelihara baik-baik, kita amalkan menurut prinsip yang sampaikan oleh Syekh Qutb tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita kepada jalan yang benar dan selalu melindungi awak daripada hal-hal yang tidak diingini. Hendaknya kita dari dunia sampai akhirat benar-benar menjadi hamba Allah yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekitulah pengajian kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama-sama dan bisa jadi amal saleh dan untuk pendorong dalam beribadah buat masa-masa yang akan datang. Lebih kurang minta maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.